بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قناتنا عزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Umdah masih membahas tentang kitab Siyam kitab yang membahas tentang masalah puasa. Terakhir yang kita bahas ialah membayarkan puasa seseorang yang mati dalam keadaan punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam sama'anhu waliyuh. Pembahasan yang berikutnya ialah tentang masalah buka puasa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala An Salib bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Dari Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda لا يزال الناس بخير. Umat manusia akan senantiasa dengan kebaikan. Ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan buka puasa. Selama mereka ta'jil menyegerakan buka puasa. Wa'akharu as-sahur, dan mereka mengakhirkan sahurnya. Untuk kalimat yang terakhir wa akharu as-sahur ini tidak terdapat di dalam Bukhari Muslim, tetapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam kitab Al-Musnad dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa isnaduhu dhaif. Isnadnya dhaif dengan penambahan semacam ini. Sehingga yang sahih hanya kalimat la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Sampai sini yang sahih. Umat manusia senantiasa dengan kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Baik, kebaikan di sini meliputi khairun duniawi wa khairun ukhrawi. Dua. Kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Sehingga umat manusia akan senantiasa baik kehidupan dunianya, agamanya, baik pula akhiratnya nanti selama mereka menyegerakan buka puasa. Baik, sehingga di sini Bismillahirrahmanirrahim menjelaskan kepada kita bahwasanya ta'jil iftar, menyegerakan berbuka puasa, sebab yang mendatangkan kebaikan, sebab yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Baik, yang menjadi masalah adalah kapan waktunya ta'jil. Kalimat ma'ajjalu al-fitrah, selama mereka menta'jil, menyegerakan buka puasa, kapan waktunya? Waktunya disebutkan di dalam hadis yang setelahnya. Kita baca. Qala rahimahullah An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza aqbala al-lailu minha huna, apabila malam telah datang dari arah sebelah sini, wa adbara an-naharu minha huna, dan siang telah pergi dari arah yang sebelah sini, wa gharabatis syamsu, dan telah tenggelam matahari, faqad aftara as-shaim, maka sungguh orang yang berpuasa itu telah berbuka. Ini dhabit atau kaidah kapan orang puasa itu takjil. Disebutkan ada tiga ciri-ciri waktunya dia takjil. Yang pertama, apabila malam telah tiba dari arah sini, yakni arah timur. Malam kelihatan dari timur. Yang kedua, apabila siang telah pergi dari arah sini, yakni pergi ke arah barat. Ngerti ya, siang semakin ke barat mengikuti matahari. Gitu ya. Dan yang ketiga, ini merupakan ciri utama, wa gharabatis syamsu, dan matahari telah tenggelam. Di bundaran matahari sudah tenggelam di ufuk barat. Itu merupakan waktunya orang berbuka puasa. Ketika itulah dia disunnahkan untuk ta'jilul iftar, menyegerakan buka puasa. Kalau kita cermati, kalau kondisi lingkungannya memungkinkan. Jadi ketika matahari itu bundarannya tenggelam, semata-mata bundarannya tenggelam di ufuk barat. Kalau kita menengok ke arah timur, itu kelihatan dari sebelah timur ada bias-bias hitam. Mulai datang bias-bias hitam waktu malam bergerak. Kalau mau nengok sebelah barat, jelas yang namanya siang semakin tenggelam dengan tenggelamnya matahari. Itu kalau memungkinkan suasananya. Sehingga yang menjadi patokan utama ialah poin yang ketiga, ghurubus syamsi, dengan tenggelamnya matahari. Begitu bundarannya tenggelam di ufuk barat, itulah waktunya orang berbuka puasa. Baik, walaupun dia tidak makan, tidak minum, secara hukum itu waktunya dia berbuka. Walaupun tidak terdengar suara azan maghrib, itu waktunya dia berbuka puasa. Barulah sehingga muncul pertanyaan di kalangan para ulama, mana yang lebih muktabar, mana yang lebih dianggap, menunggu suara azan berkumandang atau ketenggelamnya matahari? Jawabannya dengan nas hadis ini, yang dijadikan atau yang muktabar adalah ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Tatkala kita tahu dengan mata kepala kita sendiri telah tenggelam matahari, langsung buka walaupun azan belum dikumandangkan. Itu fatwa dari Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dan seharusnya ya, dengan tenggelamnya matahari itu sudah waktunya azan maghrib. Tenggelam matahari harus azan sang muadzin. Tapi kalau seandainya tidak terjadi, mungkin mereka masih menunda sekian menit, 5 menit, 7 menit, belum juga azan, maka dengan semata-mata tenggelamnya matahari sudah waktunya berbuka puasa. Kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa takjil walaupun azannya belum dikumandangkan. Yang menjadi soal pula barakallahu fikum, di zaman kita sekarang ini dan di tempat kita sekarang ini, termasuk hal yang susah untuk mengetahui dengan mata kepala sendiri tenggelamnya matahari. Yang gitu ya. Kok diam aja? Begitu. Di Surabaya susah. Apa jauh-jauh Surabaya? Gresik sudah susah. Nah, kalau enggak, si dayu juga susah. Sebelah mana ini mataharinya? Tidak kelihatan. Maka yang semacam ini, khonafitina azzaikumullah, fatwa dari kibarul ulama di zaman kita sekarang ini, Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Saudi sekarang ini, Syekh Saleh Al-Syekh, mereka semuanya berfatwa dalam kondisi yang semacam ini, kita boleh menggunakan takwim falaki. Bisa menggunakan jadwal waktu sholat dipilih yang paling akurat dan terpercaya. Sehingga kita berbuka puasa menggunakan takwim tadi, jadwal tadi. Dan telah masuk waktu maghrib jam sekian, langsung ke takjil walaupun belum dikumandangkan azan. Paham ya? Jangan takwim yang dipercaya, takwim dari mana? Depak atau MUI atau Rabiutul Alam Islami atau apa begitu. Sepakati. Maghrib ialah jam 17:31. Misal, sudah begitu jam 17:31 tin, langsung takjil walaupun belum terdengar suara kumandang azan. Bisa jadi muadzinnya takjil dulu, gitu ya, baru diazan. Atau mungkin sengaja ditunda azan maghribnya. Al-muhim itu cara kita mengetahui kapan takjil. Baik ya. Dengan apa kita takjil? Jawabannya dengan sesuatu apapun yang halal, yang dengan itu puasa kita batal. Walaupun dengan seteguk air, tapi yang paling afdal secara sunnah Rasul dan secara kesehatan, takjilnya dengan kurma. Lebih afdal dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, dengan tamr. Kalau tamat tidak ada dengan air. Itu yang sunnah. Tapi kalau kita langsung makan tidak ada masalah. Tayyib. Adawawai. Hal yang perlu diingatkan di sini para mukminin azzaikumullah ialah, tatkala kita sedang takjilul iftar, harus tahu takjilul iftar itu hukumnya sunnah. melaksanakan sholatul maghrib berjamaah. Itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Artinya, jangan sampai kita fokus pada takjilul iftar, lupa jamaah maghrib. Itu merupakan kesalahan besar bagi orang-orang berpuasa. Demikian diingatkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala wa rahmah. Sehingga kita secukupnya, entah kita makan kurma, minum air, atau makan kurma, minum air, kolak atau apa begitu, sudah cukup. Langsung persiapan, kita berwudu, langsung ke masjid, jamaah maghrib di masjid, selesai baru kita teruskan apa yang hendak kita makan. Ini kita ambil para ulama. Baik. Apakah diperbolehkan kita tidak membatalkan puasa? Datang waktu maghrib, kita sengaja tidak membatalkan puasa. Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Sampai kapan? Sudah datang waktu maghrib, sengaja kita tidak batalkan puasa tadi. Sengaja itu. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Kenapa enggak boleh? Enggak ada kata perintah menjelaskan tentang keutamaan umat manusia senantiasa baik selama mereka menyegerakan buka puasa. Nah, kalau dia segerakan takjil, itu sunnah, itu yang afdal. Nah, kalau ada orang yang sengaja tidak buka puasa, hukumnya apa ini? Gimana mereka? Ustaz Iskandar, bagaimana menyelisihi sunnah? Pertanyaannya boleh atau enggak boleh? Tidak boleh karena menyelisihi sunnah. Masya Allah. Kenapa enggak boleh menyelisihi sunnah? Sengaja. Tuh, kalau enggak sengaja kamu ketiduran baru bangun isya, maklum. Sengaja tidak buka puasa. Jawabannya tidak boleh. Jawabannya barakallahu'alaikum, boleh. Boleh, tapi ada batas waktu yang diperbolehkan. Batas waktunya ialah sampai sahur berikutnya. Batasannya sampai sahur berikutnya. Itu disebut dengan puasa wisol yang diperbolehkan. Jadi antara sahur ke sahur yang berikutnya, ini boleh. Tapi kalau kemudian dia dengan sengaja tidak buka puasa sampai sahur, tidak sahur untuk puasa hari berikutnya, itu wisal yang dilarang. Kita baca hadisnya supaya lebih jelas lagi apa yang sampaikan tadi. طيب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال dari عبد الله بن عمر رضي الله عنهما beliau berkata نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa wisal, puasa nyambung. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Mereka mengatakan ya Rasulullah, sesungguhnya engkau puasa wisal. Qala kata Rasul, inni lastu kahayatikum. Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Inni ut'amu wa usqa. Aku diberi makan dan diberi minum. Kata muallif rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas ibnu Malik radhiyallahu anhum. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam hadis ini ada penegasan larangan puasa wisal. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita puasa wisal itu termasuk kekhususan Nabi. Baik. Yang kedua, puasa wisal itu termasuk kekhususan Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Sebagaimana beristrikan lebih dari empat, itu kekhususan Nabi, tidak boleh dilakukan. Sebagaimana pula kewajiban tahajud, kewajiban qiyamul lail, itu merupakan kekhususan Nabi, umatnya tidak boleh mengerjakan. Kalau tahajud umatnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Kalau Rasul wajib. Kalau Rasul boleh beristrikan lebih dari empat, kalau umatnya hanya empat. Begitu pula terkait dengan puasa wisal, hanya Rasul yang diperbolehkan, umatnya dilarang. Baik, kita baca yang setelahnya. Ini yang menjelaskan makna wisal. Qala rahimahullah wali muslimin, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu wasallam menyatakan, fa ayyukum arada ayyu wasil, barang siapa di antara kalian yang ingin wisal, falyuwasil ilas sahar, hendaklah dia wisal sampai sahur yang berikutnya. Jelas. Kata mu'alif ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang betul ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bukan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis inilah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa wisal itu ada dua macam. Ada puasa wisal yang boleh, boleh bagi Rasul, boleh juga bagi umatnya, yaitu puasa wisal sampai sahur yang berikutnya, dari sahur ke sahur kembali. Itu boleh dengan nas hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arba. Ini yang boleh. Batasannya cuma sehari, dari sahur ke sahur berikutnya. Dari hadis itulah dikatakan tadi, kalau ada orang yang sengaja tidak berbuka puasa, jawabannya boleh. Sampai kapan? Sampai sahur yang berikutnya. Kalau kemudian pada waktu sahur dia tidak sahur, maka dia berdosa dikarenakan melanggar larangan. Ini wisal yang boleh. Yang kedua, wisal yang haram. Puasa wisal yang haram, haram bagi umat Islam, boleh bagi Rasul. Ingat, haram bagi umat Islam tapi boleh bagi Rasul. Yaitu puasa wisal lebih dari satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, yani terus menerus, tidak berbuka puasa, tidak sahur, terus selama dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari. Itu puasa wisal haram bagi kaum muslimin, boleh bagi Rasul, khusus untuk Rasul saja. Itu yang disebutkan dalam hadis yang di atas, dari hadis Abdullah bin Umar ketika Rasulullah SAW melarang puasa wisal, yaitu puasa terus menerus tanpa sahur, tanpa buka, lebih dari satu hari. Dari situ bisa diambil faedah larangan puasa mutih selama lebih dari sehari. Gitu ya. Umumnya orang puasa mutih berapa hari, Pak? Puasa mutih selama 7 hari. Apalagi puasanya dalam rangka untuk mendapatkan ilmu kanuragan, ilmu kekebalan, mendapatkan ilmu dari khodam, atau dapat khodam dan segala macamnya dari bangsa jin. Syaratnya harus puasa mutih, artinya betul-betul dia puasa, tidak makan, tidak minum, tidak buka puasa, tidak sahur berhari-hari. Itu termasuk puasa wisal yang diharamkan. Lebih haram lagi ketika tujuannya untuk mendapatkan bantuan makhluk halus, syirik. Nah, hadza waadhih. Bisa difahami insyaallah. Bisa difahami. Itu namanya puasa wisal. Barakallahu fikum. Ada wisal yang dilarang, ada wisal yang diperbolehkan. Masyaallah. Ini terkait dengan bab yang ke-33. Masuk bab yang berikutnya, atau ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Masuk, lanjut. Tenang, waktu masih lama. Sekarang adanya jam setengah lebih. Lanjut. Gak ada yang tanya? Gak ada yang tanya. Baik, lanjut aja. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Babu afdalus siyami wa ghairih. Bab tentang puasa yang paling afdal dan bab-bab yang lain. Bab ini hendak menjelaskan kepada kita tentang puasa-puasa sunnah. Tentang puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah apa yang paling afdal? Dan akan dibahas pula hal-hal yang berkaitan dengan bab puasa yang selain itu. Qala rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni aqul. Nabi alaihissalatu wassalam pernah diberi kabar bahwasanya aku pernah berkata, aku adalah Abdullah bin Amr bin As. Katanya Abdullah bin Amr, wallahi la asumanna nahar wala aquman al-laila ma'ishtu. Katanya sahabat Abdullah bin Amr, demi Allah aku akan puasa di siang hari, aku akan qiyamul lail di malam hari sepanjang hidupku. Jadi malamnya qiyamul lail, pagi siang sorenya puasa. Artinya tiap hari bertekad untuk berbuat demikian sepanjang hidupnya. Ucapan ini sampai pada Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam bertanya, antal ladzi qulta dzalik? Betul engkau mengucapkan kata-kata itu? Qultu lahu qad qultu. Kata Abdullah bin Amr, iya, saya telah mengucapkan kata-kata itu ya Rasulullah. Qala Rasul mengatakan, fa innaka la tastati'u dzalik. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu berbuat demikian. Sebentar. Di sini Rasulullah SAW tidak mencegah, tidak melarang, tidak mengharamkan, tapi Rasul hanya memberikan bimbingan, gitu ya. Kamu tidak bakal mampu. Itu isyarat yang menunjukkan tindakan Abdullah bin Amr bin As boleh. Malamnya qiyamul lail, siangnya puasa terus tiap hari. Muncul pertanyaan di benak saya, loh, tadi di hadis yang sebelumnya Rasul melarang kita untuk puasa wisal, gitu ya. Tapi di sini Abdullah bin Amr bin As malamnya qiyamul lail, siangnya puasa sepanjang hidupnya. Itu tekadnya beliau. Berarti boleh dong puasa wisal. Bagaimana jawabannya ini? Apakah menunjukkan bolehnya puasa wisal dengan hadisnya Abdullah bin Amr bin As berikut ini? Gimana? Benar. Bedanya dari mana? Karena di sini tidak menunjukkan bahwa dia tidak berbuka dan tidak sahur secara benar. Kalau yang puasa wisal tadi tanpa buka tanpa sahur. Nah, ya. Ini yang harus ditambah baik-baik. Jadi tindakan Abdullah bin Amr bin As ini bukan puasa wisal. Beliau sahur, beliau buka puasa. Tetapi beliau melakukan puasa tiap hari tanpa jeda waktu. Tiap hari puasa. Tiap hari. Tapi tetap buka puasa ya sahur. Sahur buka puasa. Sahur buka puasa. Tapi namanya puasa tiap hari. Ini yang disebut oleh para ulama dengan sebutan siyamud dahr. Puasa sepanjang tahun. Namanya siyamud dahr, puasa sepanjang tahun. Puasa ini dirinci oleh para ulama. Yang pertama, ada yang dilarang. Yang kedua, ada yang diperbolehkan. Hanya semata-mata boleh. Yang pertama dilarang. Puasa dahr, puasa sepanjang tahun yang dilarang. Yang dilarang apabila, ini yang dilarang ya, apabila dia berpuasa pada hari-hari larangan puasa. Dia meneruskan puasanya pada hari-hari larangan puasa. Saya mau tanya, dalam satu tahun apakah ada hari-hari yang dilarang puasa? Jawabannya ada. Apa saja? Puasa dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, itu tidak boleh. Lanjut, Ayyamut Tasyrik, tanggal tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, bagi yang tidak haji. Adapun yang haji yang tidak mendapatkan al-hadyu, maka dia puasa 3 hari semasa haji dan 7 hari tidak pulang. Ada 5 hari minimal dilarang puasa, 2 hari raya dan ayyamut tasyrik. Kalau dia puasa sepanjang tahun dan dia meneruskan puasanya pada hari-hari larangan puasa, maka hukumnya haram, sebab dia puasa pada hari-hari yang terlarang. Yang dua, kalau dia puasa hanya pada hari-hari yang diperbolehkan, pada hari-hari yang terlarang dia tidak puasa. Ini boleh saja, boleh saja, tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Barakallahu'alaikum. Kenapa dia katakan tidak dianjurkan? Rasul mengatakan setelah itu, ketika mengetahui tekadnya Abdullah bin Amr bin As mau puasa sepanjang tahun, Rasul mengatakan fa'innaka la tastati'u dzalik, kamu tidak bakal sanggup mengerjakannya, tidak bakal sanggup mengerjakannya. Ini kalimat menunjukkan belum menganjurkan. Yang menunjukkan kebolehan, beliau tidak melarang. Tidak dianjurkan, tidak dilarang. Artinya semata-mata boleh saja. Maka Rasulullah mengatakan selain, kata Rasul, fasum wa aftir wa kum wa nam wa sum minasyahri thalathata ayyam. Hendaklah kamu puasa, juga buka puasa. Kamu bangun malam, juga tidur. Puasa iya, buka puasa juga iya. Qiyamul lail juga iya, tidur juga dia. Beliau mengatakan puasalah 3 hari dalam sebulan. Fa innal hasanata bi asri amsalha. Sebab satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, itu seperti puasa dahar. 3 hari sebulan, 1 hari diganjar 10 kali lipat. 10 kali 3 sama dengan 30 hari 1 bulan. Kalau tiap bulan kita puasa 3 hari, berarti sama dengan puasa sepanjang tahun. Paham ya? Wadzalika mithlu siyamid dahr. Ini anjurannya Rasul, puasa 3 hari dalam sebulan. Kapan dilakukan? Kapan dikerjakan? Jawabannya, yang lebih afdal dikerjakan di pertengahan bulan-bulan Hijriah, Qomariyah. 13, 14, 15 Hijriah tiap bulannya. Tapi diperbolehkan juga di awal bulan atau di akhir bulan. Dikarenakan Rasul menyebutkan dengan umum puasa 3 hari dalam sebulan. Barakallahu fikum. Itu pahalanya seperti siyamud dahr, seperti puasa sepanjang tahun. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Qultu, saya katakan, kata Abdullah bin Amr bin As, inni la utiqu afdala min dzalik. Ya Rasulullah, aku masih mampu mengerjakannya lebih daripada itu. Qala, maka Rasul mengatakan fasum yauma wa aftir yaumain. Kalau kamu masih kuat, puasa sehari, buka puasa 2 hari. 2 banding 1. 1 hari puasa, 2 hari buka puasa. Ini namanya puasa apa? Kalau yang 3 hari dalam sebulan namanya ayyamul bidh. Nah, kalau yang ini sehari puasa 2 hari berbuka. Namanya apa ya? Namanya apa? Ya namanya puasa 1 hari diselingi buka 2 hari. Kalau jenengnya ikut. Ini ketemunya nanti dalam 1 bulan puasanya 10 kali. Itu ya. 2 buka, 1 puasa. Akhirnya ya. Berarti selama sebulan 10 hari puasa, 20 hari berbuka puasa. Ini boleh. Kalau kita mengerjakan yang ini, boleh. Dan dari lafadznya Abdullah bin Amr, saya masih mampu yang lebih afdal daripada itu, menunjukkan puasa 1 hari, buka 2 hari lebih afdal daripada ayyamul fitr. Kenapa tingkat-tingkat sekarang? Lebih afdal daripada ayyamul fitr. Qultu, saya katakan, kata Abdullah bin Amr, inni lautiqu afdala min dhalik. Ya Rasul, aku masih mampu yang lebih afdal daripada itu. Qala, maka mengatakan, fasum yauma wa aftir yauma, fadhalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa afdalus siyam. Kalau kamu masih kuat, puasa sehari, buka puasa sehari. Itulah puasa Nabiullah Daud alaihi salam, dan itu adalah puasa yang paling afdal. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Qultu, saya katakan, inni lautiqu afdala min dhalik. Kata Abdullah bin Amr, saya masih mampu yang lebih daripada itu. Mintanya tiap hari ya. Qala, maka Rasul mengatakan, la afdala min dhalik. Tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Ini menunjukkan apa ya? Puasa Daud itu puasa yang paling afdal. Tidak ada yang lebih afdal dari puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dikatakan lebih afdal karena pada puasa Daud ada puasa Ayyamul Fitr. Pada puasa Daud ada puasa Senin. Pada puasa Daud ada puasa hari Kamis. Nah, gitu ya. Semuanya kena dengan puasa Daud. La afdala min dhalik. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat yang lain, la sauma fauqa saumi akhi Daud. Tidak ada puasa yang melebihi puasa saudaraku Nabi Daud alaihi salam. Syatradar, itu sama dengan puasa setengah tahun. Nah, gitu ya. Sehari puasa, sehari tidak, sama dengan puasa setengah tahun. Sum yauma wa aftir yauma. Puasa sehari dan buka puasa satu hari. Barakallahu fikum. Ini puasa yang paling afdal, dikatakan sebagai puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Yang berikutnya, sehari puasa, 2 hari buka. Yang berikutnya, puasa 3 hari dalam sebulan. Dan demikian seterusnya dari puasa-puasa yang lain yang disunnahkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan kepada kita semangatnya para sahabat dalam beramal. Semangatnya para sahabat dalam beramal. Bayangkan puasa dan dia mulai. Barakallahu. Kalau kita bagaimana? Kalau kita kembali kepada kemampuan masing-masing. Mampu puasa Daud, puasa Daud. Tidak mampu, ya puasa sehari, buka 2 hari. Tidak mampu, ya sudah, paling tidak puasa 3 hari dalam sebulan. Barulah. Tidak mampu, ya apa? Ya sudah, kalau tidak mampu, maka tidak puasa. Apalagi ketika tergantikan oleh amaliah-amaliah yang lain. Ada sebagian pihak, kalau puasa tambah semangat, semangat kerjanya, semangat amal-amal yang lainnya, yang ini dianjurkan banyak-banyak puasa. Ada sebagian pihak, kalau puasa bawaannya lemes, jadi kalau puasa sholatnya ya jadi males, qiraatul Qur'annya jadi males, taklimnya jadi males, serba males. Kalau udah puasa bawaannya tidur terus. Yang semacam ini lebih afdal bagi dia untuk mengerjakan aktivitas yang lain yang juga ibadah kepada Allah. Nggak puasa. Di antara para sahabat kita yang berbuat demikian, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau tersibukkan dengan ilmu, tersibukkan dengan mengkaji ilmu, menyampaikan ilmu. Dan kalau puasa, bapaknya lemes. Maka beliau lebih mengutamakan ilmu daripada puasa yang sunnah. Sehingga kembali pada kemampuan dan kondisi masing-masing orang. Barakallahu fikum, jangan dipaksakan. Tapi yang lebih afdal menggabungkan semuanya. Puasa ya pernah, ini ya pernah. Sehingga dia berusaha untuk melaksanakan semua bentuk ibadah-ibadah yang lain dan semua ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada satu faedah penting. Kita tutup ini majelis dengan faedah tersebut. Pada awal hadis disebutkan Rasul diberi kabar, diberitahu tentang ucapan Abdullah bin Amr bin As. Disebutkan dalam hadis ini Rasul mengklarifikasi. Antallazi qulta dzalik, betul kamu yang mengatakan seperti itu. Di sini ada faedah penting katanya para ulama, at-tsabbutu fil akhbar. Adanya tatabut, cross check berita. Ketika ada pernyataan seseorang yang dinukilkan kepada kita, cek dulu apa betul dia mengatakan demikian. Kalau diyakini betul dia mengatakan demikian dan ternyata ucapan yang perlu diluruskan, baru ditegur dan dinasihati. Betul mengatakan begitu? Iya. Innaka la tastati'u dzalik. Kamu tidak bakal mampu mengerjakan. Ini penting, sehingga tidak langsung disampaikan begitu saja kepada semua pihak dalam keadaan belum di cross check. Rasul mengatakan kafa bil mar'i itsman ayyuhaditsa kullama sami. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Tidak ada tabayun, tidak ada tasabut, tidak ada cross check berita, tidak ada ta'ami, perhitungan maslahat dan mudharatnya. Ada khabar langsung sampaikan, ada ucapan langsung bongkar. Yang semacam itu dilarang oleh Rasul. Cukup orang itu dikatakan dosa ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Sehingga yang dianjurkan ialah tasabut wa tabayyun, ditabayyun, di cross-check dulu khabarnya. Ketika betul ada nasihat dan teguran, barakallahu fikum. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sikap ta'anni, kehati-hatian di dalam menyampaikan sesuatu sesuai dengan maslahat dan madarat yang ada. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masih ada waktu kayaknya. Ada yang mau tanya? Ayo. Ada seseorang yang berpuasa dahulu, tapi ketika menemui tanggal 13, 14, 15, dia berpuasa juga dengan harapan dia mendapatkan lebih. Apakah dibenarkan? Dia puasa Dawud, sehari puasa sehari tidak. Tapi ketika berjumpa dengan tanggal 13, 14, 15, dia puasa yang lebih berturut-turut. Wallah alam secara ilmu yang sampai kepada anak, enggak ada larangan. Jika anak kan puasa Dawud disunahkan, puasa Ayyamul Bidh juga disunah, sehingga dia melaksanakan puasa ini dan puasa itu. Tapi kalau seandainya dia mencukupkan dengan puasa Dawud, itu yang seharusnya. Kalau Rasul mengatakan wadzalika afdal, itu yang paling afdal, wadzalika afdalus siyam, sehingga semuanya kena gitu ya. Dengan puasa Dawud semuanya akan kita dapatkan, kita raih dengan satu amal ini. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bisawab. Itu dia berharap mendapatkan yang lebih baik. Ya enggak. La afdhalu min dzalik. Enggak ada yang lebih afdhal daripada puasa Dawud. Sehingga anak pribadi menyarankan kalau dia kuat dengan puasa Dawud, maka cukup dengan puasa Dawud. Itu yang paling afdhal sudah. Senin dapat, Kamis dapat, tiga hari dapat, semua dapat dengan siam Dawud tadi. Bagaimana kalau puasa Dawud ketemu hari Sabtu? Puasa apa enggak? Jawabannya? Jawabannya? ada larangan dilarang puasa hari Sabtu kecuali yang fardu. Hah? Gimana? Kehusan. Hadis tersebut dhaif. Meriamalkan. Kalaupun sahih, maksud daripada hadis itu ialah larangan mengkhususkan puasa hari Sabtu kecuali kalau dia puasa ya. Ini enggak mungkin ketemu Daud, ya kadang ketemu Sabtu, ya kadang ketemu Ahad, enggak ada masalah. Bagaimana kalau ketemu Jumat? Lanjut. Lanjut. Sebab yang dilarang adalah mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Sementara Daud tidak mengkhususkan. Bagaimana kalau kemudian misalkan hari ini kita puasa Daud, besok itu puasa Arafah, apakah kita puasa Arafah juga? Jawabannya, jawabannya iya. Dalam kondisi yang semacam itu kita puasa Arafah, dikarenakan puasa Arafah itu insidental berkaitan dengan masalah Arafah. Begitu pula ketika ketemu dengan Muharram, puasa Asyura dan Tasu'a. Barakallah. Jangan ini puasa, besoknya Arafah. Hari ini puasa, puasa Daud, besoknya niat puasa Arafah. Besoknya lagi enggak boleh puasa, mengutul Idul Adha. Semangat puasa Daud lagi. Ya enggak, kalau besoknya sudah puasa Arafah, besoknya lagi enggak boleh puasa, puasa Arafah. sehingga tidak boleh puasa. Barakallahu fiik. Hadza wallah. Gimana? Iya. Nama dan sifatnya. Sifatnya ialah dia berpuasa, tidak berbuka puasa. Itu kan sifat puasanya. Nah, sifat ini dikasih nama, namanya wisol gitu ya. Ramadan boleh dilakukan ketika Ramadan. Yang penting hanya sampai sahur berikutnya. Itu boleh. Sehingga puasa wisol itu sifat dan nama sekaligus. Artinya bukan seperti puasa Senin itu, enggak. Dia sifat puasa. Sifatnya dikasih nama wisol. Sehingga misalkan Ramadan kita sahur. Pas buka puasa kita enggak buka puasa, sengaja. Tunggu sampai sahur yang berikutnya baru kita makan sahur. Enggak ada masalah. Diizinkan baik pada Ramadan atau di luar itu. Pas puasa hari Senin kita puasa. Gitu ya. Selesai pas Senin Maghrib kita nggak puasa. Maka ketika waktu sahur Selasa dini hari harus makan. Harus makan bareng-bareng. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Keutamaannya apa? Yang tadi. Tidak ada keutamaannya. Hanya solusi boleh saja. Itu solusi bagi orang yang semangat puasa. Juga solusi terutama bagi para sahabat dahulu yang kepingin mencontoh Rasul. Rasul wisol 2, 3, 4 hari. Mereka kepingin mencontoh Rasul. Ini Rasul wisol, pengen niru. Tidak boleh. Ini untuk saya khusus begitu. Gimana ya Rasul? Ya sudah. Kalau kepingin wisol sampai sahur berikutnya. Itu namanya solusi saja. Tidak ada keutamaan yang disebutkan dalam hadis itu. Nah, gitu ya. Kalau semangat barang siapa yang ingin wisal, silakan wisal sampai sahur saja. Semacam solusi barulah. Yang lain, ayo. Wak. Iya. Kalau dia punya utang Ramadan tahun sebelumnya, belum sempat terbayar tuntas, datang Ramadannya berikutnya. Maka utang yang sebelumnya tetap harus dia bayar sampai selesai kapanpun waktunya. Dan diminta untuk berbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wataala ketika dia tidak bisa, tidak mampu menyelesaikan di Ramadan yang sebelumnya. Banyak istighfar, banyak taubat atas kekurangan dan kelalaian dia, tetapi tetap puasanya tidak gugur, harus dia bayar. Kalaupun dia mati, tetap harus dibayar oleh walinya. Jadi pas kemarin, man mata wa alihi siyam sama anhu waliyu, barang siapa yang mati dan punya utang puasa, maka yang berpuasa adalah walinya. Paham ya? Harus dibayar sampai tuntas. Nah, insyaallah. Ya, apa? Puasa Senin Kamis itu gimana? Kenapa? Posisinya dia sunnah. Loh iya. Atau menyari di sini nggak bakal ada. Ini hadis kumpulan hadis Bukhari Muslim, atau Bukhari saja, atau Muslim saja dalam perkara fikih. Sementara hadis yang menyebutkan tentang anjuran puasa Senin dan Kamis disebutkan dalam Sunan Tirmidzi. Ya nggak bakal ketemu di sini, dibolak-balik nggak bakal ono. Apa rujukannya? Itu termasuk yang dilaksanakan Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan pada hari itu saya dilahirkan, dan pada hari itu pula amal-amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan saya ingin pada hari itu ketika amal dilaporkan, saya dalam keadaan sedang berpuasa. Itu bil makna dari hadis tentang puasa hari Senin dan Kamis. Sehingga Rasul menganjurkan puasa hari Senin dan Kamis, di antara alasan dan sebabnya pada hari itu hari-hari dipaparkan amal kepada Allah Subhanahu Wataala. Sehingga beliau sangat suka ketika dipaparkan amal tersebut dalam keadaan berpuasa. Yakin enggak ada? Benar ya? Benar ya belum ada? Masya Allah, lanjut. Kalau setelah pas senangnya itu tidak berhasil untuk puasa, itu bisa apa? Senang kami satu. Oh, enggak marah ya. Senang sendiri, kami sendiri. Ada masalah Senin sendiri, Kamis sendiri. Jadi, kenapa itu Senin Kamis? Itu kayaknya seminggu Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Jadi ketika itu Seninnya luput, Kamis kerjakan. Senin kerjakan lagi, Kamisnya luput, ya Allah Senin kerjakan lagi, sepisahnya. Bukan berarti Senin luput, Kamis dapat, gak ada pahalanya, enggak. Tidak, itu sendiri-sendiri. Riwayatnya sendiri-sendiri. Barakallahu fiik. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, Mas. Kalau misalnya apa? Ya udah puasa cuman lupa. Kenapa banyak yang puasanya? Lupa. Kenapa kok lupa? Kalau lupa dikira-kirakan, diperkirakan sebisa mungkin, dan dikerjakan. Lupa itu karena apanya? Karena sudah lama atau sakit banyaknya atau apa ini? Sehingga diupayakan, diperkirakan semaksimal mungkin dan dikerjakan. Barakallahu fiik. Allahu ta'ala nusabbihuka ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.